Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida thumma amma ba'd. Saudaraku sekalian dan anak-anakku para penuntut ilmu, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan barokahnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, di malam ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab, Kitabul Jami' dalam Kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Imam Ahmad Ibnu Ali Ibni Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, atau kita kenal dengan sebutan atau gelar Al-Hafidh. Sebetulnya kajian kita ba'da salatil maghrib sampai sholat isya. Namun karena kegiatan kita di hari ini dengan kegiatan siam puasa Tasu'a, puasa tanggal 9 Muharram, juga tentunya insyaallah ta'ala besok puasa Ashura, puasa di tanggal 10 Muharram, maka kita pindahkan kegiatan taklim ba'da sholatil isya untuk melapangkan kita berbuka puasa setelah sholat maghrib sampai isya. Tentunya kajian kita di malam hari ini kita akan berusaha untuk meringkas atau berusaha untuk memendekkan kegiatan kajian kita. Tidak seperti ketika kita pengajian bainal maghrib wal isya, karena kita telah tentunya dengan waktu yang ada telah cukup banyak kegiatan-kegiatan sebelumnya. Namun mengisi sedikit waktu yang ada, yang tersisa di malam hari ini, kita isi dengan kajian kitab ini, melanjutkan kajian kitab kita sebelumnya bainal maghrib wal isya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semua. Kita langsung masuk ke dalam kitab. Kita berharap ilmu nafi' dan kemudian Allah membimbing kita untuk mengamalkannya. Qala al-Imam al-Hafidh Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dalam kitabnya Bulughul Maram, dalam sub Kitabul Jami', dalam bahagian kitab Al-Jami'. Qala rahimahullah, wa an Abi Darda qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yubghi taib. Wa an Abi Sirmah, ini sudah kita ambil atau belum? Man dharra musliman dharrahu Allah wa man syaqqa musliman syaqqahu syaqqallahu alaihi. Kayaknya sudah kita ambil. Kita masuk kepada hadis berikutnya. Wa an Abi Darda qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yubghidul fahish albadhi akhrajahu at-Tirmidzi wa shahahahu. Dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha yubghidul fahish albadhi, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membenci dan murka kepada al-fahish, siapa yang kotor lisannya, pembicaraannya, demikian pula perbuatannya, dan kepada siapa yang lancang omongannya ataupun perbuatannya. Dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dalam hadis atau dalam sunannya, dan beliau Al-Imam At-Tirmidzi mensahihkan hadis ini dalam sunan tersebut. Tapi sebagaimana yang sudah kita dapatkan keterangannya dalam majelis-majelis kita, bahwa penguatan pensahihan Imam Tirmidzi dalam sunannya tidak bisa menjadi pegangan, karena apa yang dikuatkan oleh beliau bukanlah suatu yang disepakati dari penguatan hadis, tetapi tidak sedikit apa yang beliau kuatkan pada kenyataannya memang hadis itu sahih. Hanya saja untuk menjadi pegangan, sebagaimana kalau itu kita dapatkan dalam sahih Bukhari, demikian dalam sahih Muslim, kita merasa aman, merasa nyaman. Maka tidak seperti itu dalam pensahihan Imam Tirmidzi di dalam kitabnya Sunan At-Tirmidzi. Wallahu a'lam bisawab. Sehingga itu di sisi para ulama ahli hadis, hadis yang ada dalam sunan masih dalam kajian antara kuat dan tidaknya. Karenanya salah seorang imam yang besar di zaman ini, Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, seorang tokoh ahli hadis dan seorang imam min a'immati ahli sunnah wal jamaah, beliau memilah dan memisahkan antara hadis yang kuat yaitu sahih ataupun mungkin yang hasan ataupun mungkin yang masih bisa menjadi pegangan karena terpandang kuatnya hadis tersebut dengan yang lemah. Sehingga beliau mengeluarkan karya yang tentunya sangat besar, sahih Sunan Tirmidzi dan dhaif Sunan Tirmidzi. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Di sini dikatakan hadis ini dikeluarkan Imam Tirmidzi dan Al-Imam At-Tirmidzi mensahihkannya, menguatkannya. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, adapun pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis yang telah disebutkan, dari hadis Abu Darda, An Abi Darda qala qala Rasulullah inna allaha yubghidul fahisha albadhi'ah. Mungkin kita akan menghafalkan satu demi satu hadis dalam setiap pertemuan. Sehingga anak-anakku para penuntut ilmu untuk menghafalkannya. An Abi Darda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yubghidul fahisha al-badhi'ah. Innallaha yubghidul fahisha al-badhi'ah. Akhrajahu at-Tirmidzi wa shahhahahu. Di sini disebutkan bahwa Allah membenci. Allah tidak senang. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencintai perbuatan ini, yaitu siapa yang lisannya dan perbuatannya kotor dan lancang. Kita diperintahkan oleh Allah apabila berkata dan apabila berbuat dengan sebaik-baik perkataan dan sebaik-baik perbuatan. Sehingga kalau dilarang satu perbuatan, pastinya perbuatan itu tercela. Pastinya perkataan itu juga tercela. Demikian dua sifat tadi, yaitu fahish al-badhi. Sifat tersebut tidak dimiliki seorang mukmin. Bahkan sifat tersebut dimiliki oleh orang kafir. Mukmin tidaklah lancang mulutnya, tidak kotor mulutnya. Demikian tidak pula kotor dan lancang perbuatannya. Karena itu dikatakan dalam riwayat berikutnya, laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahisha walal badhi. Seorang mu'min, dia tidak suka menjadi pencela, atau mu'min bukanlah pencela, bukanlah pelaknat, bukan pula orang yang kotor dan lancang lisannya dan perbuatannya. Tetapi mukmin adalah seorang yang berlemah lembut terhadap yang lainnya, menghargai, menghormati, karena itu dikatakan mukmin dengan mukmin yang satu bersaudara. Karena seorang yang bersaudara itu adalah orang yang saling menghargai, menghormati, saling cinta, mencintai, tidak melakukan perbuatan yang menodai, melukai, mengganggu satu dengan yang lainnya. Dan ingatlah pelajaran yang besar ini, wahai anak-anakku para penuntut ilmu dan saudaraku sekalian. Kita dididik oleh Rasulullah, oleh agama ini untuk berlaku dan bersikap yang mulia. Ini bedanya kita belajar agama dan ini bedanya kita mengikuti Rasulullah dengan tidak belajar agama dan tidak mengikuti Rasulullah. Kalau kita tidak belajar agama, tidak mengikuti Rasulullah, wal'iyadhu billah, lisan kita tidak terjaga, perbuatan kita pula tidak terjaga. Tetapi ketika kita belajar agama dan mengikuti Rasulullah, kita dibimbing. Dibimbing dengan lisannya, dibimbing dengan perbuatannya. Dibimbing dengan lisannya, dibimbing dengan perbuatannya. Naam. Kemudian hadis berikutnya, walahu min hadis Ibni Mas'ud rafa'ahu, dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, walahu dari hadis Abdullah Ibnu Mas'ud, dan hadis ini dirafa'kan sehingga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan sebagaimana yang telah kita dengarkan tadi, laisal mu'min, bukanlah seorang mu'min bitta'an, dia pencela, suka mencela, suka mencaci, suka memaki. Laisa bitta'an. Jadi mukmin tidak pencela, tidak suka mencaci, atau bukan pencaci, bukan pencela, dan bukan orang yang pemaki. Bukan pula pelaknat. Walal-la'an. Bukan pula pelaknat. Walal fahisha, bukan pula orang yang kotor lisan dan perbuatannya, dan bukan pula orang yang lancang al-badhi, walal badhi lisannya dan perbuatannya. Wa hassanahu, hadis ini tadi sama keterangannya. Di sini dikatakan hadis ini hasan. Dan penghasanan Imam Tirmidzi sama dengan pensahihan beliau tadi. Selama itu dalam sahihnya, masih dalam kategori pembahasan, pengkajian di sisi para ulama. Dan hadis ini, sahahahul hakim. Hadis ini disahihkan oleh Imam Hakim. Al-Imam Hakim dalam Mustadrak. Waya subhanallah, Imam Hakim dalam Mustadrak, beliau juga dikenal bermudah-mudahan mensahihkan hadis, sehingga karya Imam Hakim Al-Mustadrak yang hadis ini di sana diriwayatkan di kitab tersebut, beliau mensahihkannya juga tidak bisa menjadi pegangan. Hampir semua karya Imam Hakim didapatkan kematangan dan kekokohan pembahasannya hanya satu kitab, yaitu Al-Mustadrak. Beliau menulis kitab ini dalam keadaan usia yang telah tua dan banyak terjadi kekhilafan dalam penghukuman dan memberikan hukum. Ini perlu kita ketahui anak-anakku sekalian. Inilah yang disebutkan kelemahan Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Wa rajjah Ad-Dharqutni, sementara Al-Imam Ad-Dharqutni di dalam kitabnya Sunan, demikian pula dalam kitabnya Al-Ilal, dan nampak di sini kitabnya Al-Ilal, beliau menguatkan hadis ini mauquf, tidak marfu. Tadi kita katakan diangkat hadis ini marfu, diangkat sampai kepada Rasulullah. Tetapi kata Al-Imam Ad-Darqutni yang rajih, yang kuat hadis ini mauquf sampai kepada Abdullah ibn Mas'ud. Ini nanti kalian akan dengarkan dengan sering dalam pelajaran ilmu hadis insyaallah taala, tetapi tidak mengapa kita sampaikan hal ini kepada hadirin semuanya sebagai ilmu pengetahuan. Sehingga hadis yang pertama tadi, hadis riwayat Abu Darda dengan hadis riwayat Ibnu Mas'ud saling kuat menguatkan, yaitu pertama bahwa seorang mukmin tidaklah memiliki sikap sebagai seorang pencela, pelaknat, dan tidak pula seorang yang kotor dan lancang, demikian lisan dan perbuatannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Karena itu semua bukan sifat seorang mukmin. Itu semua bukanlah sifat seorang mukmin. Adapun mukmin lisannya terjaga, amalannya terjaga. Adapun mukmin perbuatannya, perbuatan yang utama, perbuatan yang mulia. Tindak tanduknya, tindak tanduk yang mulia. Tidak seperti orang kafir yang lisannya tidak terjaga, perbuatannya juga tidak terjaga, demikian tindak tanduknya, demikian amaliyahnya. Wallahu a'lam bisawab. Kalaupun seorang mukmin dicela misalnya, seorang mukmin dilaknat misalnya, dia tidaklah melakukan perbuatan zalim, perbuatan yang melampaui batas terhadap siapa yang mencelanya. Hanya saja dia diberikan pilihan untuk membalas sesuai dengan apa yang dia dapatkan. Membalas sesuai dengan apa yang dia dapatkan. Kalaupun dikatakan kepadanya dengan perkataan yang tidak pantas, baginya sekedar membalas dengan suatu yang sepantasnya dan tidak melampaui batas. Wallahu a'lam bisawab. Tentunya hal ini kita dibimbing oleh agama Allah agar tidak melakukan perbuatan yang melampaui batas. Karena siapa yang melampaui batas, dia telah keluar dari bimbingan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَنْ اِعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَعْتَدَوْا أَوْ بِمِثْلِ مَعْتَدَى عَلَيْكُمْ. Dan apabila mereka mengadakan permusuhan kepadamu dengan mengatakan apa yang mungkin menghinakanmu, merendahkanmu, atau suatu yang tidak pantas, maka bagimu untuk membalas seperti apa yang mereka perhadapkan kepadamu. Demikian di dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam suratul Baqarah ayat 194. Kemudian, kalau seandainya dia memberikan maaf, maka pemberian maaf ini lebih utama. lebih utama. Tetapi kalau dia membalas sebatas dengan apa yang diperhadapkan kepadanya, boleh. Selama dia tidak melampaui batas. Namun apabila dia memaafkan, maka itulah yang lebih utama. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Karenanya, demikian dahsyat permusuhan yang dihadapi oleh Rasulullah dari musuh-musuhnya. Dari musuh-musuh agama Allah. Dari orang-orang kafir, orang-orang munafikin. Tapi kita bisa melihat bagaimana amalan beliau. Bagaimana perilaku beliau menghadapi apa yang diperhadapkan kepada beliau. Kita umatnya, maka kita perlu mengikuti beliau. Tidak ada di antara kita yang selamat dari cacian, dari makian. Tidak ada di antara kita yang selamat dari celaan. Tidak ada pula yang selamat dari lancangnya lisan manusia, kotornya lisan manusia. Demikian sampai kepada perbuatan mereka, sampai kepada tindak tanduk mereka kepada kita, diperhadapkan kepada kita, tidak ada yang selamat. Namun kita dibimbing oleh agama Allah subhanahu wa ta'ala agar kita menghadapi semua itu dengan bimbingan, tidak dengan membabi buta dan tanpa bimbingan. Kita telah lewati kalau seandainya ada orang mengatakan akhzakallah, semoga Allah menghinakanmu, maka kita dibimbing, boleh kita membalasnya, wa anta akhzakallah. Tetapi tidak boleh berlebihan. Kita tambahkan kalimat yang lain. Karena yang berlebihan ini bukanlah qisas. Qisas dengan memberikan, memperadabkan yang sama dengannya. Hanya saja kalau kita memaafkan, itu lebih utama. Itu lebih utama. Wallahu a'lam bisawab. Maka saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, jagalah lisan kita, jagalah perbuatan kita. Apabila kita tidak menjaganya, sampai kita terjatuh di dalam perbuatan yang terlarang tadi, kotor lisannya, lancang lisannya, demikian perbuatannya, demikian amalannya, juga sering mencela, mencaci, sering memaki, melaknat, nasallallahu salamata wal afiyah. Ini akan merusak dan akan menodai tentunya agama kita. Dan ingatlah Allah mengancam, walladzina yu'dzuna almu'minina walmu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Orang-orang yang mengganggu, melukai, menodai kehormatan kaum mukminin dan kaum mukminat atau manusia tanpa dosa yang mereka lakukan, tanpa amaliah yang mereka kerjakan, semata-mata mereka diganggu, dilukai dengan mulut dan lisan kita atau perbuatan kita, maka faqad ihtamalu, mereka telah memikul buhtan, suatu yang mengada-ngada, dosa buhtan, dan mereka juga telah memikul dosa yang besar, ithman mubina. Jangan sampai lisan kita menodai saudara kita. Jangan sampai perbuatan kita menodai saudara-saudara kita atau manusia secara umum. Demikian Rasulullah mengingatkan kita dengan riwayat ini. Inna Allaha yubghidul fahishal badhi. Demikian dalam riwayat Abdullah ibn Mas'ud, laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahisha walal badhi. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naam. Mungkin ini yang bisa kita ambil dari kajian di malam hari ini. mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan memberikan bimbingan yang baik kepada kita semuanya. Kemudian tentunya apa yang telah kita sampaikan tadi bahwa alangkah indahnya, alangkah baiknya dan semestinya hadis-hadis yang seperti ini dihafalkan oleh kita, maka para penuntut ilmu menghafalkannya dari hadis yang mulia ini. An Abi Darda radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah yubghidul fahishal badhi akhrajahu at-Tirmidzi atau rawahu at-Tirmidzi. Wa an Abi Darda radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah yubghidul fahisha al-badhi rawahu atau akhrajahu at-Tirmidzi. Naam.